Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yamidin. Pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang penuh berkah ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita, kebersamaan kita dalam membahas, menerangkan, mengenal berbagai perjalanan generasi terdahulu dari umat ini, di antaranya adalah di masa kekuasaan Bani Umayyah, bagaimana kepemimpinan para raja Bani Umayyah di dalam mengurus urusan umat Islam setelah masa Khulafa' Rasyidin. Kita akan mengambil faedah-faedah, pesan-pesan serta inspirasi-inspirasi yang positif untuk kita jadikan sebagai motivasi dan juga sebagai inspirasi bagi kita di dalam menempuh dan menjalani hidup ini. Saudara-saudara kusiman, alhamdulillah semoga antum semua juga berada dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kesehatan oleh Allah SWT dalam jiwa raganya, terutama dalam sisi keimanannya. Senantiasa Allah beri taufik, kemudahan untuk belajar ilmu agama. Kena pokok dari inti kebahagiaan itu adalah belajar ilmu agama. Saudaraku seiman, alhamdulillah pelajaran kita pada kesempatan ini akan melanjutkan tentang yaitu bagaimana ketinggian atau keilmuan Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana Umar bin Abdul Aziz di awal berkuasa. Ya, dia menunjukkan bagaimana konsekuensinya dia untuk memperbaiki lebih baik lagi dari kondisi yang sudah baik di masa Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian dilanjutkan dengan masa Sulaiman bin Abdul Malik yang sudah melihatkan bagaimana kemajuan dari berbagai sisi ekonomi, ya, ataupun pembangunan-pembangunan, ya, infrastruktur. Secara khusus di Umar bin Aziz lebih menekankan masalah pemilihan daripada pejabat-pejabat penguasa saat itu. Jadi di awal dia telah membenahi berbagai perbuatan-perbuatan yang diindikasi sebagai kezaliman, maka beliau berusaha untuk semakin memperbaiki dan merasa memberikan keadilan, rasa keadilan kepada kaum muslimin lebih baik lagi, sehingga beliau melakukan pembenahan dalam bidang pemerintahan dalam berbagai hal. Hal itu mulai dari diri beliau sendiri. Sebenarnya telah kita jelaskan, beliau menyuruh istrinya yang memiliki berbagai kemewahan, kekayaan yang diberikan oleh orang tuanya sebagai pejabat sebelumnya dan juga saudara-saudaranya. Ya, itu banyak sekali sebetulnya harta benda yang disuruh oleh Umar bin Aziz untuk dikembalikan ke atau dihadiahkan ke Baitul Mal kaum muslimin. Kita sudah jelaskan juga bahwa istri beliau Umar bin Aziz adalah itu anak daripada Abdul Malik atau saudara Al-Walid bin Abdul Malik, saudari dari Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik. Istri yang sangat salihah, taat kepada suami, ya, dan lebih mementingkan bagaimana kesejahteraan para rakyatnya. Satu hal yang sangat mendasar disebutkan oleh para ulama di antara Imam Suyuti dan meriwayatkan beberapa ulama adalah Umar bin Abdul Aziz sebelum dia berkuasa itu gemuk gitu. Jadi ikat pinggangnya bisa ditelan oleh perutnya gitu, disebutkan oleh riwayatnya begitu. Gemuk sekali. Ya, kekayaan banyak, ya. Memang dia sebelumnya memang orang tua juga pernah jadi gubernur di Mesir, ya, kekayaan yang banyak. Kemudian juga dia juga menjadi pernah jadi gubernur di Madinah selama 6 tahun, ya. Tentu banyak kekayaan-kekayaan yang memang hasil daripada gajinya ataupun dari usahanya. Namun setelah jadi khalifah, dia tidak mengambil gaji. Dan kemudian dia cukup dengan suatu penghasilan dari suatu pertaniannya, ya, dari suatu daerah di kota Madinah, dia makan di situ. Jadi dia jatuh miskin sudah berkuasa. Ini satu hal yang sangat membuat rakyatnya kagum, ya. Dia jatuh miskin kalau sudah berkuasa. Bahkan kurus disebutkan. Badan semakin kurus setelah berkuasa. Jadi beda dengan penguasa-penguasa yang kita lihat, ya, sebelum berkuasa mungkin biasa-biasa saja, namun setelah berkuasa dia punya aset di sana sini, punya kemewahan-kemewahan segala macamnya, ya. Kemudian ya, bagaimana kita lihat ya kebanyakan dari penguasa yang ada. Tapi berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz yang patut kita tauladani, bagaimana beliau sangat konsentrasi mengurus umatnya, mengurus bangsanya. Disebutkan juga oleh para penulis sejarah seperti Mahmud Syakir, ia menjelaskan juga bagaimana Umar bin Aziz ini tidak kenal siang dan malam dalam mengurus negaranya, dalam mengurus kaum muslimin. Ya, ini juga menyebabkan mungkin beliau kurang istirahat, ya, sehingga tubuh beliau menjadi kurus setelah menjabat, gitu ya, menjabat sebagai khalifah atau sebagai raja. Dan beliau tidak pernah menunda pekerjaan hari ini untuk esok. Ini yang paling kali banyak perbedaan dengan penguasa-penguasa, ya. Sering kita temukan para pejabat atau para bawahan mereka lah, ya, yang melayani masyarakat secara langsung menunda-nunda urusan, gitu ya. Menunda-nunda urusan, kita datang ngurus sesuatu, datang lagi 3 hari lagi, datang 3 hari katanya pimpinan belum masuk, belum ditangani oleh pimpinan, ya, datang lagi minggu depan juga ke hari libur, macam-macam lah, ya, atau lagi dia mungkin keluar kota, dinas keluar kota, sehingga urusan rakyat terkatung-katung, berbulan-bulan, ya. Ini pengalaman kita dalam administrasi kita memang sangat-sangat memprihatinkan, ya. Ini barangkali untuk kita semua ini, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta, ya, baik yang berkenaan dengan administrasi kampus, pendidikan ataupun administrasi-administrasi kenegaraan lainnya lah, ya, di mana kita dapatkan kita ini lebih banyak buang-buang waktu. Padahal pekerjaan itu sebetulnya hari itu pada detik itu bisa selesai. Tapi karena ada konsep di kita itu, ya, sekaligus saja nanti kalau untuk neken gitu, itu kumpulin dulu. Staff atau sekretaris ngumpulin surat-surat yang masuk, 2 hari baru diserahkan, 3 hari baru diserahkan. Nah, hari ketiga kadang-kadang pimpinan juga lagi ada dinas luar atau kemana-mana, sehingga urusan itu terkatung-katung terus, ya. Saya yakin semua yang mendengarkan ini pernah pengalaman seperti itu, gitu, ya. Tidak cukup 1 hari, 2 hari, bahkan tidak cukup 1 minggu, gitu. Berbulan-bulan baru selesai. Nah, ini perlu sekali perhatian bagi para pejabat kita, bagi para penguasa kita, bagi pemimpin kita. Ya, berikanlah kemudahan kepada rakyat. Ya, berapa mereka ruginya bolak-balik ke sebuah kantor, ya, meninggalkan anaknya mungkin yang lagi ada bayi ataupun biayanya yang dikeluarkan datang dari desa jauh ke kota, ya, subhanallah. Ini yang barangkali ini suatu hal yang perlu kita sadari bersama, ya, jika kita buat kebijakan, buatkanlah kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi rakyat dan membuat bangsa kita lebih cepat maju. Tidak ada yang membuat banyaknya kemunduran di negara kita ataupun di negara-negara lain di kaum muslimin, ya, adalah karena hal seperti ini, menunda-nunda. Jadi kesempatan itu hilang gara-gara kita menunda-nunda sebuah urusan. Ya, gara-gara menunda sebuah urusan. Ini banyak sekali sebetulnya kalau kita mau cerita, ya, kita tidak mau bermaksud membongkar keburukan-burukan. Ini secara umum saja kita sebutkan bahwa kebiasaan banyak seperti itu terjadi. Ini perlu dibenahi, ya. Dimanapun kaum muslimin yang beri amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan pelayanan yang prima dan yang maksimal, ya. Mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Kadang-kadang dalam sebuah urusan kita sudah memberi kontak person kalau ada bagaimana kelanjutan, dia tidak ada hubungi, gitulah. Bahkan sudah dihubungi berkali-kali pun kadang-kadang tidak diangkat. Nah, ini tidak seperti itu, tidak layak seperti itu. Ya, kita adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban tentang amanah kita nanti di akhirat kelak. Maka seorang muslim yang memegang amanah apapun di bangsa ini, ya, sekecil apapun amanah yang ada di tangan kita. Apakah itu pondok pesantren, apakah itu sekolah, apakah itu yayasan, apakah itu lembaga-lembaga apa saja, dan lembaga dakwah apapun saja, ingat, itu akan kita dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Yang kita persulit, permudah urusan, beri kemudahan-kemudahan. Bahkan kita lebih baik mungkin mengantarkan, gitu, ya. Bayangkan kadang-kadang orang butuh biaya sekian untuk mengurus sebuah urusan berbulan-bulan, ya, habis dananya juga, waktunya juga, ya. Kemudian setelah selesai, kesempatan yang direncanakan telah hilang, habis, ditutup, ya, dan segala macamnya. Nah, ini salah satu pelajaran, ya. Yang pertama tadi saya sebutkan, pelajaran pertama adalah bagian Umar bin Aziz, ya, satu ibarat yang disebutkan oleh imam para ulama seperti yang dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikh Khulafa, itu di antaranya adalah saat Imam bin Aziz sebelum dia berkuasa menjadi khalifah atau menjadi raja, hidupnya kaya raya, hidupnya apa namanya, mewah segala macamnya ya, badannya berisi gitu ya, tapi setelah menjadi khalifah dia berbeda. Dia tidak malah menjadi miskin gitu, ataupun tubuhnya jadi kurus gitu. Yang kedua adalah pelajaran untuk kita semua ya, untuk semua kita semua ini, siapapun yang mendengar, adalah jangan suka menunda-nunda urusan. Jangan suka menunda-nunda urusan. Apa yang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu besok, karena hari besok belum tentu kita akan masih sehat, kita akan masih berbuat sesuatu atau tidak. Ini diantara inspirasi atau pelajaran yang saya dapatkan dari penjelasan ulama tentang bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu mengurus. Padahal masa kepemimpinannya dia tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Dia itu tidak 3 tahun sekian lah, atau 3 tahun tidak nyampai gitu ya. Pendek sebetulnya. Tapi dalam masa ini itu menjadi kesan yang sangat terkesan dalam penulis sejarah Islam. Ini yang ajibnya gitu. Hidup beliau itu yang menjadi khalifah ya, memang jadi amir sebelumnya, menjadi, kalau kita bercerita nanti dia jadi, ketika menjadi gubernur Madinah, bagaimana dia mensejahterakan rakyat Madinah juga kita akan dengar nanti ya. Tapi masa kekhalifahannya dia itu tidak panjang, tapi kok berkesan banget oleh rakyatnya ya, dan sehingga para penulis sejarah mengupas itu berpanjang lebar, bagaimana keadilan yang dirasakan, perhatian kepada rakyat yang dirasakan oleh rakyatnya ya. Sehingga memang dia bukan hanya dari segi manajemen atau waktu, manajemen administrasi negara saja dia, tapi manajemen ibadahnya ya, ilmunya, ketakwaannya juga, itu yang menyebabkan apa namanya, ulama juga apa namanya, banyak menulis biografi dia ya, mengagumi dia gitu. Baik, saudaraku seiman, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bila diberi amanah benar-benar Allah bimbing kita untuk menunaikannya dengan secara baik. Dan kita juga memohon kepada Allah, setiap para orang-orang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka merasakan ada tanggung jawab yang besar di hadapan Allah kelak di akhirat. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana keilmuannya Umar bin Aziz ini. Kemarin di akhir perjumpaan kita sempat kita sebutkan sekilas ya, di mana para ulama-ulama madhab itu menyebutkannya, menjadikan Umar bin Aziz itu sebagai patokan akuratnya pendapat mereka. Maka disebutkan ya, ittafaq kalimatul mutarjimin ala annahu min a'immati zamanihi. Ya, orang-orang menulis biografi sejarah-sejarah Islam maupun biografi para ulama, para raja-raja Islam itu sepakat sekali bahwa dia itu ada termasuk ulama yang hidup di zaman dia. Ya, ulamanya di zaman dia. Faqad atlaqa alaihi kullu min al-imamaini, di mana dua orang ulama besar seperti Malik dan Sufyan bin Uyainah, ini ulama yang terkenal ya, menyifatkan dia sebagai imam. Ya, imam itu maksudnya pemimpin. Imam itu tidak diberikan kata-kata kecuali orang-orang yang benar layak untuk dijadikan kudwa ya. Kini di definisi imam itu kalau disebut mentaqaddama ala qaumihi bil birri, ini bil karami ya, orang yang lebih di depan di sisi semua kaumnya, baik di sisi keberaniannya, kejujurannya, amanahnya, kesolehannya, ilmunya, itu baru disebut imam ya. Disebut imam. Itu jadi penulis-penulis sejarah ataupun ulama ahli hadis itu memiliki semacam kode etik juga ya dalam memberikan kata-kata imam gitu, bukan sembarangan di kata-kata imam itu ditaruh itu. Yang imam yang maksud di sini berarti pemimpin ya, bukan imam salat ya. Imam salat tidak disebut imam di luar salat ya, di imam dalam waktu yang waktu salat saja. Tapi yang dimaksud sini imam yang benar, imam yang menjadi qudwah ya. Maka dia sebut dikatakan imam karena dia qudwah. Jadi banyak melakukan kebaikan untuk orang lain. Wa qala fihi Mujahid, Imam Mujahid memujinya, bagaimana atainahu nuallimuhu ya, fa ma barahna hatta ta'allamna minhu. Kata Mujahid ya, dia menyebutkan dulu kita datang ke masjid itu, dia belajar bersama kita, begitulah. Fama barahna, tidak lama setelah itu malah kita belajar dari dia. Ini satu ungkapan yang Imam Mujahid menyebutkan ya. Dulu kita ngajar dia, sekarang kita belajar sama dia, begitulah ungkapannya. Ini menunjukkan memang pujian terhadap ilmunya Umar bin Abdul Aziz itu. Jadi tentu ilmu itu ya, seseorang murid bisa saja lebih hebat dari guru. Jika mereka belajar, gurunya tidak belajar, ya bisa saja ya. Maka jangan Pula seorang guru berkecil hati dan harusnya mengakui juga kepintaran muridnya gitu. Jangan pula setelah muridnya hebat, gurunya hebat tuh dia mengatakan itu nggak ada apa-apanya. Jangan, kita coba lihat Imam Mujahid ini ya, sangat fair sekali dia memuji Umar bin Aziz ya. Dulu kita mengajar dia, sekarang kita belajar sama dia. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita ya. Mengapa dalam sejarah para ulama itu melihat ya bagaimana mereka saling memuji, saling mengakui lah begitu, mengakui ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui semua. Ya. Bahwa di mana kalau Maimun bin Mihran berkata di sini. Menyebutkan kan Umar bin Aziz mu'allimal ulama. Umar bin Aziz itu adalah gurunya para ulama. Jadi gurunya para ulama, kata Maimun bin Mihran, bukan Sulaiman. Maimun bin Mihran. Qala fihi Dzahabi, Imam Dzahabi menyebutkan dalam kitab Syiar umumnya, memuji sekali. Kana imaman, dia seorang imam gitu. Faqihan. Faqih, ya, orang yang ahli sekali tentang hukum-hukum. Ya. Mustahidan, betul-betul sungguh-sungguh, maksudnya mustahidan ini orang disebut mustahid gitu ya, memang ulama levelnya mustahid, antara level-level ulama ini. Arifan bisunan, sangat mengerti, sangat paham, sangat berilmu dengan sunnah-sunnah ya. Kabir asyan, memiliki kemuliaan yang besar gitu ya, sungguh besar urus sangat terhormat gitu. Hafizan, dan juga seorang orang yang hafal ya, banyak hafalannya, hafiz. Qanitan lillah, di segi ibadahnya ini orang yang sangat khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Awahan muniban, ada artinya betul-betul bagaimana orang ini takut kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Yu'addu fi husni sira, ya, dan orang yang sangat baik kepribadiannya ya. Wal qiyam bil qisti ma'a jaddihi li ummihi Umar, dan dia sangat orang yang terkenal dalam berlaku adil. Dia ini mirip seperti kakeknya dari arah ibunya, itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sudah berlalu kita sebutkan ya, tentang hubungan antara Umar bin Aziz dan Umar bin Khattab sudah berlalu kita sebutkan bagaimana sejarahnya. Umar bin Khattab ini menikahkan anaknya ya dengan salah seorang gadis desa ya, yang begitu jujur ya, ketika Umar belusukan ke di malam hari itu, terdengar salah seorang ibu bicara dengan seorang anak perempuannya untuk menyuruh anak perempuannya mencampur susu dengan air. Kemudian anak perempuannya itu menolak, dan dia katakan ya tidak pantas itu kita lakukan, bukankah kita sudah mendapat seruan sampaian ataupun maklumat dari Umar bin Khattab ya. Kemudian katakan oleh dia, Umar kan tidak melihat kita sekarang, kata ibunya. Putrinya menjawab ya, Armatus Salihah ya. Ya, apakah kita akan mengkhianatinya? Apakah kita hanya segera mentaatinya di hadapannya, lalu di belakangnya kita mengkhianatinya? Subhanallah. Ini kejujuran ya, dalam taat itu bukan hanya di hadapan saja, di belakang kepada pemimpin pun bagaimana menjaga. Nah, ini juga seperti rakyat kita ya. Jangan kita bertipe kalau di hadapan pemimpin dapat apa, muji-muji karena kita lagi dapat suatu proyek, dapat suatu kesempatan, dapat suatu jabatan, bukan begitu. Di belakang lalu nanti setelah enggak dapat atau apa dijatuhkan, dihabisi segala macam, itu tidak begitu tipenya seorang orang beriman ya. Maka kita sebetulnya kalau mengkaji bagaimana sejarah kesolehan orang dahulu, itu betul memukau kita ya, memukau sekali. Seorang wanita desa saja begitu keimanannya di masa Umar bin Khattab ya, seorang wanita desa ya, sehingga Umar bin Khattab ketika itu mendengar itu ya langsung mengumpulkan putra-putranya semua. Ya, putra-putranya semua dikumpulin, siapa dan kalian sudah siap menikah, kata gitu. Terus anaknya berkata, Asim, ya nikahkanlah saya, gitu ya. Nikah, dan kemudian punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itulah yang menjadi kakeknya Umar bin Abdul Aziz, yang dinikahi oleh ayahnya Abdul Aziz. Ya, ya memang kalau kita lihat ya sejarah orang-orang baik akan melahirkan juga baik, maka selalu kita berkiprah yang baik, semoga keturunan-keturunan kita juga berkiprah yang baik. Itu di antara sebabnya. Semua memang hidayah itu hanya di tangan Allah. Tapi Allah tidak akan pernah membalas sesuatu kebaikan dan keburukan. Ya. jazaul ihsan, ma jazaul ihsan illa ihsan, tidak ada balas kebaikan kecuali pasti kebaikan. Maka kita bangun diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan anak soleh, tentu orang tua juga berusaha lebih dahulu menjadi soleh. Dan anak yang soleh itu adalah kekayaan yang luar biasa. Ya, sebetulnya kalau kita bercerita masa ini betul-betul sangat menyentuh hati kita ya. Bagaimana kita punya anak yang soleh. Kemudian, ya, sebutkan lagi wa fi zuhdi ma'al Hasan Basri. Di dalam keadilan itu seperti Umar bin Al-Khattab. Kalau dalam zuhud itu seperti Hasan Basri, seorang tabi'in yang hidup di Kufah, muridnya Ibnu Mas'ud itu. Ya. Jadi kezuhudnya seperti Hasan Basri gitu. Wa fil ilmi kazuhri, ilmunya seperti Zuhri gitu. Jadi bagaimana dia memiliki kelebihan dalam keadilan seperti Umar bin Khattab, dalam kezuhudan seperti Hasan Basri, dalam ilmu seperti Az-Zuhri ya. Muhammad bin Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Imam Al-Madinah kan, yang masyhur, yang memang ditugaskan juga oleh Umar bin Aziz di masa dia untuk mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qatanjal fuqaha ulama biqawli fi'lihi min dhalika risatul Imam Al-Lais Ibn Sa'ad ila Imam Malik bin Anas. Nah, ini contoh kita bicara tentang apa? Keilmuannya Umar bin Aziz ini bagaimana menjadi standar bagi para ulama ya untuk sebuah pendapat gitu ya. Sebenarnya dalil itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu standarnya kita itu benar atau tidak memahami ya, lihat pendapat ulama menjelaskan maksud ayat dan hadis yang kita maksud itu. Ya, kadang-kadang orang dia berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis, tetapi pemahamannya menurut versi dia, memberi versi jamaahnya dia, memberi versi gurunya dia, tidak. Memahami Al-Quran bukan versi masing-masing, tapi memahami versinya yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena pemahaman para sahabat itu telah mendapat rekomendasi jelas dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dari Rasulullah SAW tentang kebenaran pemahaman mereka. Maka jika kita terpukau dengan orang-orang berdalil dengan hadis, itu kan juga punya dalil. Ya, setiap pendapat ada dalilnya. Iya, setiap pendapat ada dalilnya. Beli, tapi tentu dia itu benar dalam memahami dalil itu. Ya. Contoh, umpamanya orang berdalil dengan Al-Quran untuk meninggalkan sholat. Bisa saja dia, seperti orang liberal menyebutkan dalam sebuah tulisan, menyebutkan sholat itu hanya bagi orang-orang yang suka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dia sebutkan firman Allah SWT, inna sholata tanha anil fasyai wa mungkar. Sungguh sholat itu mencegah keji dan mungkar. Menurut mereka, kalau orang tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, katanya enggak perlu sholat. Kan tujuannya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini bentuk-bentuk pendalilan yang dalilnya benar, tapi pendalilannya yang keliru gitu. Maka oleh sebab itu kita standar dalam mencari sebuah pendapat harus berpedoman kepada Al-Quran Sunnah dan sesuai dengan pemahaman sahabat. Ini mutlak standar ini. Mutlak standar ini tidak bisa ditawar-tawar ya. Taib. Kemudian pada satu kali Lais bin Sa'ad kita sebutkan ya, Lais bin Sa'ad adalah sezaman dengan Imam Malik, itu yang ulama-ulama yang masyhur di saat itu ya. Lais bin Sa'ad hidup di Mesir, Imam Malik bin Anas ada di Madinah. Ya, ini masing-masing punya apa namanya nama yang begitu harum di masyarakat di wilayah masing-masing dan ketahui bahwa mereka adalah ulama-ulama besar gitu kan. Nah, dan mereka juga saling diskusi ya, saling berdiskusi sama mereka. Bahkan saling berkirim surat untuk sebuah pendapat-pendapat. Nah, beda dengan kita-kita sekarang memang perlu juga kayaknya kita itu ya sama-sama ulama juga tukar-tukar alamat lah ya. Kalau ada nasihat, ada tukar nomor HP, kalau ada nasihat bisa kita dikritik atau ada dia salah dalam ceramahnya bisa kita sebutkan penjelasannya. Ya, pernah saya dalam satu kali salah seorang sahabat yang baik ya, saya menjelaskan tentang hadis Ashabul Ukhdud itu dalam menjelaskan mantah salah satu pendapat, dijelaskan oleh beliau bahwa maaf Ustaz, itu antum mungkin salah salah omong atau kepeleset menyebutkan bahwa Saraja juga beriman. Nah, itu disebut diberi koreksi. Inilah nikmatnya kalau kita bersaudara dengan orang berilmu dan jujur dalam memberikan nasihat. Nah, begitu pula para ulama dahulu. Lais bin Sa'ad ini ya, berikan surat ke Imam Malik. Ini beginilah harusnya di antara kita sesama thalabul ilmi, sama da'i. Ya, bagusnya suasana ini perlu kita contoh bagaimana salafus soleh. Berdiskusi, ya, mengirim surat, ya, saya mendengar kamu berceramah di sebuah TV berpendapat begini, atau sebuah ceramah kamu pernah saya dengar, atau saya sampai kepada saya ceramahmu begini-begini isinya. Menurut saya pendapat kamu ini kurang tepat ataupun bertentangan dengan pendapat para ulama ataupun dalil-dalil yang sudah jelas kita sebutkan. Nah, ini barangkali perlu dihidupkan budaya ini di antara kita sesama thalabul ilmi untuk saling memberikan masukan, nasihat ya. Semuanya kita-kita yang berada di barisan dianggap oleh para umat kita sebagai ustaz, sebagai da'i, lebih aula untuk saling memberikan nasihat ya. Karena terserang ya, kita yang setelah kembali ke Indonesia ya, sudah belajar. Jarang sekali kita mendapat nasihat. Kenapa teman-teman kita itu mungkin dia menganggap kita sudah alim sekali gitu. Padahal kita sebetulnya rindu untuk diberi nasihat. Maka saya harapkan kepada sahabat-sahabat kita sesama da'i, tidak perlu kita ragu untuk menyampaikan nasihat kepada saudara kita, kepada siapapun saudara-saudara kita. Jangan kan biarkan dia tersalah. Ya. Maka oleh sebab itu, kita rindu kalau datang ada masyaikh dari yang datang di Indonesia, kita rindu untuk hadis-hadisnya. Karena kita sudah lama tidak mendapatkan nasihat, teguran, ya, yang melecut hati kita, pemikiran kita, kesombongan kita, angkuhnya kita, gitu. Karena kita sekarang di level ngajar-ngajar, ceramah-ceramah. Jadi kalau kita tidak ada yang, memang kita baca nasihat-nasihat, tapi kadang-kadang berbeda di antara yang dibaca, yang lalu, yang melalui didengar, gitu ya. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Kalau dibaca ya, kita baca hadis, kita baca kitab-kitab ulama, ya banyak nasihat di situ. Tapi sangat berbeda pula jika disampaikan dan melalui suara yang kita dengar, gitu. Akan berbeda itu tekanannya, umpamanya, dan segala macam. Maka kita berharap kepada Allah SWT agar sesama da'i ya, saling suka memberikan nasihat, saling suka memberikan pesan-pesan terbaik. Ini kadang-kadang kita sering memotivasi agar para mada'u untuk saling bersaturahim. Tapi kita-kita sendiri, sesama da'i atau sesama ustaz, kurang menjalin silaturahim. Ya, ini juga untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua. Ketika Imam Lais mengirim surat kepada Imam Malik dalam suatu risalahnya yang singkat, di dalam surat itu Imam Lais bin Sa'ad berkali-kali mendukung pendapatnya dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang kita katakan tadi, bagaimana pendapatnya Umar bin Abdul Aziz itu menjadi apa namanya, dukungan bagi pendapat dia gitu ya, dalam memilih sebuah kerojihan pendapat gitu. Nah, kemudian ya, itu dalam berapa masalah gitu ya. Berarti ada diskusi antara diskusinya Imam Malik dengan Imam Lais bin Sa'ad. Kemudian juga kalau kita lihat kitab-kitab mazhab yang masyhur ini, mazhab Imam Abi Hanifah atau Hanafi ya, yaitu seringkali terdapat dalam kitab-kitab mazhab yang masyhur itu ya, penukilan-penukilan tentang pendapat Umar bin Abdul Aziz dalam masalah-masalah khilafiyah, umumnya mendukung pendapatnya. Seperti Imam Mullah Ma'ulul Hanafiyah sering berdalil dalam masalah-masalahnya ya, bahkan menjadikan pendapat Umar bin Abdul Aziz itu sebagai hal yang patokan untuk sebuah pendapat mereka yang ketika ada khilaf gitu ya. Berbeda dengan pendapat-pendapat yang sudah jelas dalilnya, yang sudah ijma, itu enggak ada bandingannya. Maksudnya di sini sebagai alasan untuk memilih pendapat antara A dan B ini berselisih, dan saya memilih B umpamanya. Kenapa? Karena ini pendapatnya Umar bin Aziz yang juga memahami masalah yang sama seperti saya pahami umpamanya. Kemudian juga ya, alasan dari mazhab Abi Hanifah sebenarnya disebutkan oleh Quraisy dalam kitabnya Al-Jawahir Mudhi'ah. faedatun, dia sebutkan satu faedah katanya, ashabuna fi kutubihim, ashabuna maksudnya ulama-ulama Hanafiyah dalam kitab-kitab mereka itu, dalam masalah-masalah khilaf itu, wahwa qawlu Umar As-Saghir, selalu disebutkan, ya ketika disebut inilah pendapat Umar As-Saghir. Umar As-Saghir maksudnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, kalau Umar yang Al-Umar Kabir, Umar Kabir maksudnya, Al-Kabir itu maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu dalam kitab, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Hanafi dan kitab-kitab fikih mereka. Ini sedikit faedah juga ya. Ketika kita mau membaca kitab-kitab fikih, kita harus mempelajari dulu madkhal ke sana ya. Nah, dari kitab-kitab sudah ditulis yang madkhal mempelajari kitab Hanafi itu bagaimana masuknya, apa istilah-istilah mereka itu perlu kita kenal. Sehingga jangan kita bingung nanti siapa di Umar Saghir ini masuk dalam kitab madhab Hanafi kalau mereka punya istilah begitu adalah maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian juga ulama Syafi'i juga sering menyebutkan pendapat-pendapat dalam kitab mereka. Seperti Imam Nawawi malah membuat sebuah terjemahan yang begitu panjang dalam kitab beliau Tahdhibul Asma wal Lughat ya. Ya. Sehingga beliau menyebutkan di awal terjemahan Umar bin Aziz itu taqarra fil mukhtasar wal muhadzab. Ya, sering terulang-ulang sebutan Umar bin Aziz dalam kitab-kitab fikih mukhtasar ya, dan muhadzab. Ya begitu pula ulama-ulama Maliki ya. Juga sering menyebutkan pendapat-pendapat Umar bin Aziz dalam kitab-kitab mereka ya. Seperti Imam Malik sendiri dalam Muwatta ya sering berhujah dengan dalam fatwanya itu dengan dukungan dari pendapat Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula madhab Hanabila ya sering menyebutkan menukilkan pendapat Umar bin Abdul Aziz ya, sehingga Imam Ahmad juga menyebutkan ya sering Imam Ahmad berkata ini la adri qaula ahadi min at-tabi'in hujjatan illa qaulu Umar bin Abdul Aziz. Dia sebutkan sini, aku tidak tahu ada pendapat tabi'in yang bisa dijadikan hujjah gitu, maksudnya sebagai pendapat yang lebih dipilih, yaitu seperti pendapatnya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Cukup itu kata Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan beliau Imam Ahmad juga pernah berkata ya, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Umar bin Abdul Aziz wa yadhkur mahasinahu wa yanshuruha fa'lam anna wa min wara'i dhalika khairan insyaallah." Bila engkau melihat seseorang cinta kepada Umar bin Abdul Aziz dan menyebut kebaikan-kebaikannya lalu menyebarkannya, ketahuilah bahwa di balik itu adalah kebaikan insyaallah, kata Imam Ahmad ya. Ini model-model ulama dulu dalam indikasi-indikasi seseorang ini baik atau bukan ya, di segi ilmunya. Dan bahkan sudah ada buku yang telah menulis ijtihad-ijtihad dan pendapat-pendapat Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa risalah ilmiah atau penelitian ilmiah, disertasi ya. Seperti umpamanya kitab Al-Athar Al-Warida an Umar bin Al-Khattab, an Umar bin Aziz afwan. Al-Athar Al-Warida an Umar bin Abdul Aziz fil Aqidah. Itu masalah-masalah perkataan pendapat-pendapatnya yang ada berhubungan dengan akidah. Itu dikumpulkan oleh Ustaz Hayat Muhammad Jabr. Ya. Kitab ini dua jilid. Kemudian ada lagi disertasi lagi fikih. Kalau tadi masalah kita fikih Umar bin Aziz, Umar bin Abdul Aziz, ya fikih Umar bin Aziz itu pandangan Umar bin Aziz dalam masalah fikih. Karangan Dr. Muhammad Sa'ad Syakir. Ini juga dua jilid. Ini menunjukkan dikarangnya, dikumpulnya kitabnya sampai dua jilid. Berarti kan ya begitu pendapat-pendapatnya banyak sekali yang dijadi patokan oleh para ulama kita. Kemudian adalah kitab Mausu'a Fiqhi Umar bin Abdul Aziz. Ya ada, yaitu Mausu'a Islofedi lah bahasa kitanya, fikih Umar bin Aziz. Di ini ditulis oleh Muhammad Rawas Qal'aji. Ya. Dan banyak sebetulnya tulis-tulisan lain yang telah berkenaan dengan Umar bin Aziz ini. Ini menunjukkan bagaimana ketinggian ilmu beliau sehingga dikumpulkan banyak sekali pendapat-pendapat beliau menjadi rujukan oleh para ulama-ulama. Ya, yang disebutkan dalam kitab tafsir, dalam kitab hadis, kitab akidah, dan seterusnya. Nah, berikutnya bagaimana Umar bin Aziz di masa Abdul Malik. Nah, ini melihat perkembangan kemampuan dia menjadi seorang pemimpin itu pengalamannya dari awal dari mana dimulai gitu. Nah, ini sudah sering kita katakan bahwa untuk menjadi pemimpin bukan tiba-tiba jadi langsung jadi pemimpin. Harus ada pengalaman yang memang diterpa sejak awal gitu. Inilah kadang-kadang yang perlu kita sadari dalam memilih pemimpin kita ya, mestinya kita melihat apa pengalaman sebelumnya dia. Ya, maka sering saya kritik sistem demokrasi langsung sekarang itu tidak tepat sekali karena tidak membentuk kaderisasi yang mapan. Dan tapi kalau dibentuk umpamanya yang menjadi bupati adalah para camat yang dinilai umpamanya. Bagaimana ketika menjadi camat, penilaian terhadap camat ini dinilai oleh DPR dengan sangat fair umpamanya, ada indikasi-indikasi penilaiannya, dan dia menjadi bupati. Nanti ketika memilih gubernur, begitu pula, yaitu dilihat para bupati-bupati yang bagus, penilaiannya, ekonominya, segala macamnya, yang pintar, segala macamnya, dilihat. Dibuat standarnya, ya, penilaian yang jelas. Nah, lalu nanti para bupati-bupati, nah, sehingga ada namanya semangat motivasi juga bagi camat untuk berbuat baik ketika menjadi camat, bagi seorang bupati ketika dia menjadi bupati, ada keinginannya untuk meningkatkan, karena dia ada hal yang akan dia harap, gitu ya, sebagai motivasinya. Nah, untuk menjadi menteri-menteri, dipilih gubernur-gubernur yang sudah berpengalaman. Nah, sekarang ini kenapa banyaknya tumpang tindihnya pekerjaan-pekerjaan bangsa kita? Karena sistem sekarang ini membuat ya, tiba-tiba ada orang yang tidak punya pengalaman apa-apa, jadi menteri dia, jadi gubernur dia, ya, kadang-kadang dia adalah pengusaha top, kemudian jadi gubernur ya, yang banyak diperhatikan adalah masalah-masalah ya investasi-investasi, tapi kepentingan pendidikan dan pendidikan agama, sosial masyarakat kadang-kadang terabaikan. Nah, ini perlu ya. Ya, untuk jadi presiden umpamanya ya dipilihlah dari para pejabat-pejabat yang telah berpengalaman jadi menteri, jadi Kapolri, ya, Panglima TNI. Jadi ini harusnya begitu. Itu diadakan, dikasih negasi penilaian-penilaian putra-putra terbaik gitu. Jadi kita tidak direpotkan ya, selalu terganggu ketenangan negara kita dengan kegaduhan-kegaduhan ya. Kampanye hitam segala macamnya, fitnah memfitnah ya. Semoga suara ini didengar oleh para pemimpin ya, membuka hati nurani mereka pada anggota DPR, membuka hati nurani mereka untuk memperbaikilah dengan sebenar-benarnya sistem negara kita ini ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita selalu diberikan kebaikan dan petunjuk kepada para pemimpin kita. Baik, bagaimana Umar bin Aziz ya? Semenjak dari awal dia sudah kelihatan ya ada apa namanya? Muyul, ada keinginan atau ada ciri kepemimpinan pada dirinya dari kecil gitu ya. Pertama adalah Umar bin Aziz ini kita sebutkan di masa Al-Walid bin Malik, dia adalah anak pamannya kan Abdul Malik, karena setelah dia ayahnya wafat Abdul Aziz ya bin Marwan, saudara dari Abdul Malik, itu dibawa oleh Abdul Malik ke rumahnya dan dididik, kemudian dinikahkan dengan putrinya. Nah, dia sangat dekat dengan Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Malik ini. Wa kana al-atharun kabir fi nusihim wa tawjihi siyasatihim. Ya, dengan pemimpin-pemimpin ya secara umum, karena yang menjadi pemimpin itu kan anak-anak pamannya semua. Menjadi khalifah, menjadi gubernur, anak-anak pamannya semua gitu ya. Tapi dia adalah termasuk yang punya andil besar dalam menyampaikan nasihat kepada mereka. Dalam politik ya, dalam musyawarah ya. Maka Umar bin Aziz memiliki apa namanya pengaruh penting di tengah-tengah kekuasaan saat itu ya. Faqad kana Abdul Malik yaj'aluhu yujilluhu wa ya'jabu bi nabahati, yani pamannya sendiri Abdul Malik itu ya kagum dengan apa namanya ya, dan membanggalah dengan kepintarannya ya, ketika di muda sudah melihat kemampuannya untuk itu, sehingga sering Abdul Malik ini mendahulukan Umar bin Aziz ini dari anak-anak yang lain ya, ya. Maka itulah dia pilih Umar bin Aziz menjadi suami dari putrinya ya, Abdul Malik. Abdul Malik punya putri, dia dinikahkan dengan anak saudara sendiri itu. Tetapi memang secara administrasi negara belum masuk ke dalam jabatan pemerintah secara resmi karena dia masih muda ya. Tetapi di masa muda itu Abdul Malik ya, orang tua dari Al-Walid bin Malik ini sudah melihat, sudah memberikan berbagai hal-hal yang pengalaman kepada dia. Kemudian ditulis oleh Ibnu Jauzi, kataba Abdul Malik kitaban yadhkiru bi masulatil mulqa ala atiqihi. Nah, di sini bagaimana Umar bin Abdul Aziz ini menulis sebuah surat kepada pamannya. Pamannya Abdul Malik ya, di mana dia menulis surat. Jadi keberaniannya ini yang dari awal menyampaikan nasihat itu ya, karena dia ya dia merasa dekat dengan pamannya selama macamnya. Fa innaka ra'in, dalam surat dikatakan engkau adalah pemimpin. Wa kullu mas'ulin ya an ra'iyati ya, setiap orang akan minta pertanggungjawabannya dengan kepemimpinannya, dari kepemimpinannya. Hadatsana Anas bin Malik, dia seuraikan hadis. Anas bin Malik meriwayatkan kepada saya bahwa Nabi SAW bersabda, Kullu ra'in mas'ulun ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian dia tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu. Ya, Allah yang tiada berhak sembah kecuali Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati, ingatkan. Sungguh akan dikumpul kalian semua pada hari kiamat. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan tentang hari kiamat itu. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih benar ungkapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan, kapan itu akan dipertanggungjawabkan? Ketika semua rakyat dikumpulkan dan para pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Ya. Yaqulu bi anna Umar bin Aziz wallahu ammuhu Abdul Malik khanasirahu likai yatadarrab al-a'mal qiyadah. Ya. Dia siapa namanya? Pamannya Abdul Malik ini sudah mulai mengangkatnya dibagi tim-tim yang anggota keistanaan gitu ya. Anggota keistanaan lah, mungkin sebagai asisten atau ya, kalau dalam bahasa-bahasa sekarang gitu ya, sepri-nya atau asistennya gitu. Untuk sebagai pendidikan yang diberikan kepada anak ini. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya anak-anak itu dibina ya, diberikan apa namanya? Pendidikan, pengalaman sesuai yang cocok bagi dia. Jadi untuk memimpin ya, fi waqtin mubakkir, sudah diberi tanggung jawab, diperlihatkan bagaimana mengurus sebuah bangsa dan negara itu. Di mana Sulaiman bin Malik walladhi wallahu ala hanasirah, dan juga ada menyebutkan Sulaiman bin Malik yang menugaskan dia untuk menjadi sekretaris seknek atau apalah gitu. Kemudian dan juga menyebutkan di mana Umar bin Aziz sangat sedih ketika pamannya meninggal. Ya, sehingga Umar bin Aziz pernah berbicara kepada anak pamannya Maslama bin Abdul Malik, mengatakan qala ya Maslama inni hadartu abaka lamma dufin. Dia katakan pada anak pamannya Maslama bin Abdul Malik ini, saya hadir waktu bapakmu dikuburkan. Hamalatni aini inda qabri, saya menangis ketika di kuburannya. Ya, faraitu qad afdha ila amri min amrillah. Kenapa dia menangis? Ya, saya tahu bahwa dia sudah sekarang ada urusannya di tangan Allah sekarang. Ya, dan bagaimana dia, saya ingat bagaimana mungkin secara pemimpin dia ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat, maka ini membuat aku takut bagaimana bagaimana nanti ya pamanku ini atau ayahmu mendapat pertanyaan pertanggungjawab apa namanya azab karena hal-hal selama berkuasa dia tidak melakukan dengan sebaik-baiknya untuk rakyatnya. Itu pengalaman pertama, dia sudah didekatkan kepada kekuasaan oleh pamannya, kemudian juga diberi tugas-tugas ya seperti urusan administrasi atau hal-hal yang tadi yang kita sebutkan sepri ataupun ajudannya. Kemudian setelah itu dia tahun 87 Hijriah dia diangkat oleh anak pamannya Al-Walid yang telah setelah meninggal Abdul Malik menjadi raja adalah Al-Walid bin Malik. Nah, setelah itu dia diangkat menjadi yaitu gubernur Madinah. Nah, gubernur Madinah. Kemudian digabung lagi Taif. Taif ikut kepada kegubernuran Madinah. Sehingga tahun 91 dia menjadi penguasa Hijaz. Jadi menjadi gubernurnya Hijaz. Hijaz itu disebut adalah Mekah dan Madinah disebut Hijaz. Ya. Tetapi ketika dia diangkat itu memberikan syarat kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika dia diangkat menjadi gubernur, dia memberikan syaratnya. Ya. Subhanallah, ini terbalik juga ya. Di zaman kita kadang-kadang malah yang mengangkat yang memberikan syarat kepada yang diangkat. Kalau di sini enggak. Yang diangkat memberi syarat kepada yang mengangkat gitu ya. Berani gitu. Ada tawaran ya. Ya, ada apa namanya? Komitmen ya. Diminta oleh Umar bin Aziz kepada sang khalifah saya itu atau raja saya itu Al-Walid bin Walid. Dia menawarkan, "Saya maunya begini. Saya mau jadi gubernur, tapi saya akan lakukan A B C." Nah, gitu. Bukan seperti terbalik ya, kalau di kita mungkin seorang presiden atau seorang menteri mengangkat bawahan, dia punya proyek yang sudah harus dikerjakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak kamu saya pecat, gitu ya. Tapi beda ini terbalik gitu. Ini menunjukkan kecerdasan dia ya, dan dia punya ide yang besar untuk membangun rakyat Hijaz seperti itu, yaitu Mekah dan Madinah. Yang pertama, dia harus menerapkan kebenaran keadilan dulu ya. Di intinya tidak boleh ya ada terjadi kezaliman dengan kuasanya ya. Maka dia tidak akan memungut pajak lagi ya, kalau ada hal-hal yang biasa diambil enggak boleh ya. Maka dia sebutkan di sini wa la yajuru ala ahadin fi akhdhi ma 'ala an-nasi min huquqi li baitil man ya, enggak boleh ngambil apa-apa saja untuk sekarang diminta iuran kepada masyarakatnya untuk uang negara. Sehingga menyebutkan hal itu, kas negara kecil lah ya, dari masuknya dari kota Madinah gitu ya, ya untuk ke kas negara yang masuk ke raja gitu, karena pajak Madinahnya sedikit atau daerah Hijaz sedikit gitu. Kalau kita sekarang pokoknya salah satu gubernur itu meringankan pajaknya buat apa namanya rakyatnya, membuat itu masukan ke negara kecil gitu. Kemudian syaratus tsani ayusmah lahu bil hajj fi awal sanatin. Nah, kemudian dia minta juga kepada Al-Walid, dia dibolehkan haji. Ya, tahun pertama dia menjabat dibolehkan haji. Ya, subhanallah permintaannya. Dia minta kepada Al-Walid, kalau saya tahun pertama ini berkuasa, saya mau haji dulu. Ya, karena waktu itu dia belum haji, disebutkan oleh penulis di sini. Ya, belum pernah haji, maksudnya haji Islam ya. Kalau haji orang sebelum balik itu tidak dianggap haji yang Islamnya. Yang ketiga dia beri syarat, ismalahu bil ata ayukhrija lin nasi fil Madinah. Nah, kemudian dia harus mengizinkan Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik harus mengizinkan Umar bin Aziz untuk memberikan semacam apa namanya itu bantuan ya. Kalau kita sekarang bantuan langsung ya, bantuan tunai kepada masyarakat Madinah. Maka Al-Walid menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga dia menjadi mulai dia berkuasa dan membahagiakan rakyatnya, sehingga rakyatnya bahagia sekali ya. Pajak dikurangi, kemudian apalagi tambahan juga ada insentif setiap bulan juga, bantuan-bantuan ya, subhanallah. Baik, sehingga dia sangat dicintai oleh rakyat Toba ya. Mudah-mudahan banyak gubernur yang mencontoh Umar bin Abdul Aziz sekarang ya, mengurangi pajak rakyatnya ya, kapan perlu mensubsidi listriknya dan segala macamnya ya kan. Ini kan daerah-daerah gubernur-gubernur yang kaya mesti begitu gitu ya. Sekarang kan ada otonomi daerah, mestinya diberikan, ditiru ini Umar bin Aziz, memberikan bagaimana dia membangun daerahnya. Pertama dia kurangi ngambil pajak dari rakyatnya ya, kemudian malah juga memberikan insentif kepada rakyat-rakyat yang kurang mampu dan seterusnya. Baik, kemudian setelah menjadi itu ya, setelah dia menjadi gubernur, bagaimana kepintaran dia membuat sebuah majlis syura. Dia membuat DPR sendiri di Madinah itu yang anggotanya semua ulama-ulama gitu ya, yang menjadi majlis syuranya ya, dalam bahasa kitanya bukan seperti DPR betul ya, bukan membuat undang-undang segala macam, dia adalah penasihat masyarakat untuk Umar bin Abdul Aziz, tapi para ulama saja isinya gitu, para ulama saja isinya, sehingga setiap dia mengambil keputusan, Umar bin Abdul Aziz selalu memanggil ya, memanggil orang-orang yang masuk ke dalam majlis syuranya untuk memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan gitu. Nah, maka setelah dia diangkat menjadi gubernur Madinah, salah satu program besarnya adalah yaitu membentuk majlis syura ya, khusus untuk dia ya. Dia panggil 10 orang fuqaha Madinah ya, dipanggillah ulama-ulama Madinah yang berkompeten. Ya, ini barangkali pelajaran lah bagi gubernur-gubernur kita atau penguasa-penguasa kita untuk jangan sepi ya majelisnya dari ulama gitu ya. Ramaikan ulama untuk memberikan masukan-masukan. Karena ulama itu ya, ulama yauma ikhlas, insyaallah dia memberikan pendapat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Dan yang diperintahkan Allah itulah yang akan ada berkahnya, yang akan membawa efek positif ya. Pasti semua yang disyariatkan Allah itu hanya efeknya positif, enggak ada yang negatif ya. Setidak-tidaknya adalah meminimalisir ya hal-hal yang negatif. Baik. Siapa saja anggotanya? Urwah bin Zubair, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham, ya, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama, Sulaiman bin Yasar, Qasim bin Muhammad, ya. Ini bin Abi Bakar ini, wa Salim bin Abdullah bin Umar, ya. Wa akhuhu Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar, dua orang ni. Kemudian Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, wa Kharijah bin Kharijah bin Sabit. Kharijah bin Zaid bin Sabit. Ada 10 orang ulama. Ya. Setelah Umar bin Aziz memanggil mereka semua, Umar bin Aziz berkata kepada mereka, "Inni da'utukum li amrin tu'jaruna alaihi." Jadi mereka ini enggak dikasih gaji. Kata Umar bin Aziz, "Ini kan tugas kalian. menasihati saya itu tugas kalian. Ngapain saya enggak gaji kalian gitu, subhanallah ya. Sekarang kita kalau enggak digaji mungkin enggak mau ngasih nasihat gitu ya, subhanallah. Ini Umar bin Aziz digertak juga ini imannya para ulama ini, ditantang oleh Umar bin Aziz, saya ini manggil kalian untuk perkara yang kalian dapat pahala atasnya. Wa taqununa fi a'wanan al-haq. Sehingga kalian menjadi orang-orang yang membantu menegakkan kebenaran, kata Umar bin Aziz. Ya, ini juga efek ya, biar ulama itu jujur sebetulnya. Untuk memberikan nasihat memang tidak perlu diberi gaji ya. Kalau diberi mungkin transportasi saja, sekedar gitu aja gitu ya, supaya tidak juga mungkin banyak ulama-ulama yang tidak punya penghasilan yang cukup untuk keluarganya, itu mungkin transportasi saja dikasih gitu. Jangan tidak perlu gaji sampai ratusan juta, enggak perlu gitu. Supaya dia tetap istiqomah dalam agamanya dan istiqomah dalam niatnya gitu. Nanti kalau sudah ada gaji-gaji begitu, ada persaingan lagi gitu ya, yang tidak terpilih kecil hati dia gitu. Nah, ini subhanallah ya. Umar bin Aziz ini banyak sekali sebenarnya inspirasi-inspirasi bagi para pemimpin untuk memanage ya kepemimpinan mereka. Baik. Kemudian saya panggil kalian semua untuk perkara yang kalian diberi pahala di atasnya. Dan kalian menjadi penegak-penegak kebenaran. Ini la uridu an aqta amran illa bi ra'yikum aw bi ra'yi man hadara minkum. Nah, kata Umar bin Aziz, saya tidak akan ambil keputusan-keputusan penting atau besar kecuali berdasarkan pendapat kalian atau siapa yang hadir di antara kalian. Maksudnya tidak mesti ijma' mereka ya. Nunggu dulu yang tidak hadir enggak? Siapa yang hadir di antara kalian, maka pendapatnya akan menjadi pertimbangan bagi Umar bin Aziz dalam mengambil sebuah kepentingan-kepentingan besar, keputusan-keputusan yang sifatnya penting dan sangat urgent ataupun memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Fa in ra'aitum ahadan, kemudian di antara tugasnya juga menyebutkan di sini, fa idza ra'aitum ahadan yata'adda, jika kalian melihat ada pegawai-pegawaiku, staff-staff dari kementerian atau dari ini ya, dari pejabat dia ini dan di pejabat saya gitu ya, jika ada antara kalian melihat melampaui batas mereka, au balagakum an amilin li dhulamatun, ataupun sampai kepada kalian ada petugas, ada pekerja, pegawai atau pejabat melakukan kezaliman ya, fa harijullah ala man balagahu dhalik illa ablagani, saya mengharapkan ya saya berharap kepada Allah ataupun saya minta pertanggungjawabannya orang tersebut kepada Allah agar dia menyampaikan hal itu kepadaku. Ini di antara permintaan Umar bin Aziz. Jadi mereka ini sebagai pendengarlah jauh bagi sang raja saat itu. Ya, apa yang terjadi masyarakat, info-info apa disampaikan kepada Umar bin Aziz. Nah, ini juga penting ya. Ini juga manajemen pemerintahan juga sebetulnya ya. Seorang pemimpin itu ya tidak sekedar PD dengan intel-intel, tapi harus ada juga hal-hal yang ulama yang dilihat bagaimana perkembangan-perkembangan. Ini secara khusus sebetulnya menangani berbagai penyimpangan-penyimpangan paham agama. Mestinya juga ada ulama-ulama yang melihat gitu, kemudian dipanggil pelaku-pelakunya gitu. Sehingga tidak dibiarkan kebebasan dalam merusak agama itu merajalela di tengah masyarakat. Maka di sini sampaikan Umar bin Aziz kepada para ulama yang hadir, jika kalian mendapat berita ada sampai kepada kalian tentang ada kezaliman, ada korupsi, ada apanya, beritahu, kata Umar bin Aziz. Laqad arafta anna Umar bin Aziz kana madza yajma al-majlis li amrin yatra'u fa yara durrat asy-syurafi. Nah, ini bentuk dari kepintaran Umar bin Aziz. Setiap ada urusan-urusan penting dia panggil para ulama untuk mendapatkan pandangan-pandangan. Begini, bagaimanapun hebatnya kita, bagaimana pintarnya kita, kita perlu orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang orang-orang baik, yang memberikan nasihat. Karena kadang-kadang kita tidak tembus pandangan kita kepada sisi yang suatu keputusan. Nah, ini juga pelajaran bagi seorang pemimpin. Jangan mentang-mentang kita sudah merasa berpengalaman, kita sudah merasa berilmu, ya, lalu mengenyampingkan orang-orang yang lain, gitu ya. Jangan. Ajak sahabat-sahabat kita untuk berembuk, untuk mendengarkan. Ya, barangkali ada yang kita anggap baik, kita secara zahir enggak nampak ada negatifnya di situ gitu ya. Saking kita lebih antusias untuk hal itu, kita tidak melihat ada hal yang negatif di balik itu. Nah, ini juga kadang-kadang efek dari dalam kemajuan dakwah juga sangat begitu, terutama yang berada di lembaga-lembaga pendidikan, yayasan, pondok pesantren atau lainnya. Ya, termasuk juga di lembaga-lembaga negara, mesti hal ini dilakukan. Jangan mentang-mentang kita sudah diangkat, lalu kita menyampingkan berbagai perkara-perkara lain. Ini sebagai contoh, ini contoh saja umpamanya. Bagi seorang diangkat menjadi Kapolri atau apalah gitu ya kan. Nah, maka dia mestinya bertanya kepada mantan-mantan Kapolri yang sudah lewat itu untuk dijadikan sebagai tim-tim musyawarahnya. Begitu contohnya ya. Apa program-program yang sebelumnya mungkin tidak terlaksana atau hal-hal yang terkendala. Jadi diminta pengalaman-pengalaman mereka. Nah, ini sebetulnya yang harus juga, apalagi seorang da'i, ya, kita perlu banyak bermusyawarah sama da'i yang lain. Jangan kita mentang sudah merasa benar aja dalam membuat sebuah keputusan, apalagi dalam lembaga yang dibangun bersama. Itu harus diajak yang lainnya bergabung, dengar pendapatnya, dimasukkan-masukannya. Ya. Baik, jangan kita lebih banyak ya, pede percaya diri sendiri. Kita tahu tadi bagaimana Umar bin Aziz itu punya ilmu yang diakui para ulama. Pengalaman juga tidak asing lagi begitu ya, sudah panjang gitu pengalamannya, tapi dia tetap memiliki orang-orang yang wajib dimusyawarahi, yang wajib mendengarkan nasihat segala macam. Sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa kita itu semakin tinggi, semakin level, semakin bagaimana ya, semakin tenar, itu akan semakin banyak kita salahnya sebetulnya. Karena kita kadang-kadang sudah yakin saja apa yang kita sampaikan benar terus. Ini tidak begitu, kita perlu ada teman-teman yang memberikan nasihat. Ya, teman-teman sejawat yang selalu memberikan kita, mengingatkan kita. Ini yang harus kita lakukan ya, terutama bagi para pengayom umat ini ya. Marilah kita benar-benar mencontoh bagaimana teladan ini, bagaimana salafus saleh dalam kehidupan mereka. Baik, saudara-saudaraku seiman, ya, kita masih panjang ini pembahasannya ya. Panjang karena banyak-banyak pesan-pesan yang intrik-intriknya yang dapat kita ambil gitu ya untuk kehidupan kita lah. Ya, untuk perjalanan dakwah juga penting gitu ya. Kemudian di dalam pertemuan Umar bin Aziz dan ulama-ulama ini terdapat dua kesimpulan bahwa mengakui bahwa mereka adalah ashabul haq, ya, mereka adalah orang yang dijadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan tidak dia Umar bin Aziz tidak akan pernah mengambil sebuah keputusan-keputusan penting yang urgent begitu yang mungkin berefek fatal, selalu akan melibatkan para ulama tersebut. Kemudian yang kedua adalah tugas mereka adalah diminta oleh Umar bin Aziz adalah untuk menjadi mufattishin ya alal umal, menjadi orang-orang yang selalu mengawasi pekerjaan daripada pegawai-pegawainya, daripada pejabat-pejabatnya yang ada di lapangan, diminta para ulama-ulama ini ya untuk mengawasi ya, jangan dibiarkan mereka jika teledor dibiarkan begitu tanpa ada yang memberikan nasihat, dan bakal kalau perlu kata Umar bin Aziz ya sampaikan kepada saya, nanti Umar bin Aziz akan melakukan tindakan yang sewajar atau yang pantas untuk orang-orang yang melanggar tersebut. Baik. Kemudian juga dalam hal ini ya juga disebutkan di antara faedah sini bahwa Umar bin Aziz tidak pernah menentukan gaji khusus untuk orang 10 orang ini ya, tidak ada ya, li'an kanu min ashabil ata, karena memang Umar bin Aziz sudah kasih, karena di zaman Umar bin Aziz itu para penghafal Al-Quran, para ulama-ulama ada gajinya dari negara, jadi tidak ada tambahan-tambahan. Demikian kita katakan tadi, kalau ini dimasukkan ada tambahan lain nanti akan menimbulkan kecemburuan. Baik, kemudian juga Umar bin Aziz menyebutkan di sini bahwa tidak mewajibkan jika ada mereka yang tidak hadir, ya, tidak disyaratkan sebagai syarat utama pendapatnya untuk dipertimbangkan. Hanya Umar bin Aziz hanya akan mengambil pendapat-pendapat orang ikut hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, itu. Kemudian suatu nasihat Muzahim, Maula Umar bin Aziz kepada Umar bin Aziz. Ini juga kisah sangat menyentuh hati. Bagaimana Umar bin Aziz itu dinasihati oleh pelayannya. Ya, bayangkan, ada enggak kira-kira kita bersedia dinasihati oleh pelayan ya? Ya, ini betul-betul ini bagaimana kehidupan seseorang itu memang mencari kebenaran, takut kepada Allah. Ya, dia itu pernah satu kali Umar bin Aziz itu dinasihati oleh pelayannya karena Umar bin Aziz memberikan tanggapan demikian ya. Ini suatu kali dia berkata kepada Umar bin Aziz, kata Umar bin Aziz menyebutkan di sini ada seseorang yang dihukum di kota Madinah. Kemudian Umar bin Aziz ingin menambah masa hukumannya lagi. Lalu Muzahim ini memberikan nasihat agar dilepaskan saja. Lalu Umar bin Aziz mengatakan, "Mana mukhrijihi hatta abluwa fil hita alaihi." Jangan dibebaskan dulu. Saya tidak akan membebaskannya, kata Umar. Sampai saya tahu dulu benar, akan dia ini sudah berubah. Sudah tidak lagi akan mengulangi perbuatannya. Begitu. Ya. Nah, kemudian pokoklah Muzahim. Lalu Muzahim berkata, Mughdaban, marah. Ya. Ya Umar Abdul Aziz. Ya Umar bin Abdul Aziz. Wahai Umar bin Abdul Aziz, inni uhadzirka lailatan. Ya. Tamkhadu bil qiyamah. Ya. Saya ingatkan kamu malam pertama di hari kiamat. Ya, tapi sabihat ya taqumus. Ya, saya ingatkan kamu dengan malam yang paginya terjadi kiamat. Ya. Ya Umar, walaqad kitu ansa ismak mimma asma. Subhanallah, kata-katanya pembantunya ini, pelayannya ini, wahai Umar, hampir saja saya lupa namamu dari kalimat yang keluar dari mulutmu. Hampir aku lupa namamu mendengar kata-katamu itu, kata Muzahim ini. Qala al-Amir, ya. Sehingga dia mengatakan qala Amir Amir. Qala Umar, inna ulama yaqadhani li hadza sanam Muzahim. Sehingga Umar sendiri pun mengatakan yang pertama sekali mengingatkanku dalam masalah ini adalah Muzahim, yaitu pelayannya tadi. Ini lihatkan tawadhu'nya, walaupun itu dari seseorang pelayannya, dia terima kebenaran. Falima huwa illa an qala dzalika, ketika dia menyampaikan hal itu, kata Umar, faka'annama ya kushifa awajihi ghita. Dia katakan Umar Abdul Aziz, setelah dia nyampaikan itu, bahwa diperingatkan aku tentang malam yang pagi yang akan terjadi hari kiamat, itu diingatkan tentang bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah, kata Umar bin Aziz, seakan-akan dia telah membuka tutup mataku, ya, kusyifa'an wajhi, atau kasyafa'an wajhi, ya, fakana maka syafa'an wajhi gitu, seakan-akan dia telah membuka sebuah tutupan di mukaku atau mataku. Ya. Oleh sebab itu di sini kisah juga disebutkan oleh, faedah dari kisah ini ditaklik juga oleh penulis, yaitu dalam kisah ini terdapat sebuah pelajaran penting bagi kita adalah pentingnya sahabat yang soleh, teman yang baik, ya, ya, yang ikhlas dalam bersahabat, sehingga dapat mengingatkan kita ketika kita lupa. Subhanallah, ya. Ini kisah-kisah kecil begini, ya, untuk kita teladani. Kemudian bagaimana pula antara Umar dan Hajjaj dari khalifat semasa pemerintahan. Dia kan jadi gubernur tadi, Umar bin Aziz menjadi gubernur di Madinah dan Hijaz. Waktu menjadi gubernur Madinah sebelum Hijaz, Taif semuanya, itu Hajjaj bin Yusuf mau berhaji. Dia menjadi Amirul Hajj pada tahun itu. Maka Umar bin Aziz meminta kepada Al-Walid yang khalifah saat itu bin Abdul Malik untuk tidak boleh untuk meminta agar Hajjaj tidak boleh lewat Madinah, tidak usah datang ke Madinah. Subhanallah. Kenapa? Karena memang Umar bin Aziz tahu sekali memang Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang sangat bengis, orang yang banyak melakukan kezaliman. Sehingga dia tidak suka sekali dengan Hajjaj itu gitu. Tidak suka dengan Hajjaj sehingga sampai-sampai dia tidak mau melihat wajah Hajjaj itu. Ya. Sehingga dia meminta kepada Al-Walid supaya Hajjaj tolong ya, tidak usah mampir ke Madinah dalam musim haji kali ini. Nah, ini ketegasan-ketegasan yang ada pada Umar bin Aziz, ya. Kemudian setelah itu kan dia bertugas, kemudian dia disuruh pindah oleh Al-Walid. Setelah dia, ada yang menyebutkan dia memohon untuk mundur diri, mundurkan diri dari gubernur. Ada yang menyebutkan juga dia dipecat. Ya. Wallahu a'lam. Cuman ketika dia keluar dari Madinah itu dia menangis. Ya. Dia menangis ketika keluar dari Madinah. Kenapa? Karena teringat hadis Nabi SAW bahwa di antara ciri-ciri hari kiamat itu nanti ala wa innal Madinata kalkir, ya, yukhrijul khabath. Di Madinah itu adalah seperti api yang mengeluarkan kotoran yang melekat pada besi gitu, ya. La taqum sa'atu hatta tanfil Madinatu syirarah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di Madinah itu keluar semua orang-orang yang buruk, orang-orang munafik, orang apa kan disebutkan dalam ciri-ciri hari kiamat, semuanya akan keluar dari Madinah. Dalam hadis lain disebutkan keterangan adalah ketika terjadi gempa atau keluarnya Dajjal, itu orang-orang munafik keluar semua dari Madinah. Jadi tidak ada yang tinggal di Madinah kecuali orang beriman saja. Ya, karena Dajjal juga tidak akan masuk ke kota Madinah. Nah, ini masuk dari hadis ini. Sebagaimana yaitu api membersihkan khabastal hadid. Itu sebenarnya pandai besi ataupun api membersihkan besi daripada kekotorannya. Wa qala Mujahid wala makhraja Umar bin Aziz minal Madinah nazartu ilaini. Ini satu kisah yang disebutkan di mana dia melihat Umar bin Aziz ketika keluar itu menangis dan mengatakan kepada pembantunya atau pelayannya tadi Muzahim, jangan-jangan kita termasuk ke dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan bagaimana seseorang selalu muhasabatun nafs, bagaimana dia cintanya ke Madinah, ya, dalam sebuah hadis juga Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, Madinah itu lebih baik ya untuk mereka tahu, karena memang di hari sebelum hari kiamat disebutkan salah satu hari kiamat itu adalah Madinah akan menjadi kota yang sangat indah tetapi menjadi kosong oleh manusia setelah itu. Kenapa? Karena akan berebut mencari dunia lain. Di antara sebutnya adalah munculnya dua gunung di sungai Efrat dan Ifrit dan Tigris di Baghdad. Mereka bermonong-monong ke sana mencari dunia emas itu. Baik. Kemudian juga Umar bin Aziz pernah juga memberikan nasihat kepada Al-Walid untuk jangan bermudah-mudah dalam memberikan hukuman kepada pada pelanggar. Ya, harus memastikan benar-benar dan harus tepat hukuman itu sesuai dengan apa yang ditentukan dalam agama. Kemudian juga menguasai bagaimana dia ta'amul dengan orang Khawarij, ya. Itu banyak sebenarnya saat ini bagaimana Umar bin Aziz fa idafa ila mauqif alladhi ma dzakarna anifa, bagaimana kondisi Umar bin Aziz dengan para pemimpin-pemimpin saat itu. Dalam masa pemimpinnya itu Haruri alladhi ba'atha bil hajat wa riwayat tuwaddih al mauqif nafsuhu fa anshiba anna Umar bin Aziz akhbaru anna al Walid arsa ilai bidahir fa jaqatiban wa yani qal fajalastu ilai wa laysa indahu illa rabban. Ini kisah Umar bin Aziz ditemui oleh seorang Khawarij. Ya, ketika itu berkata di sini disebutkan di mana orang Khawarij ini di ketika apa namanya? Ketika Umar bin Aziz ini memberikan masukan kepada Al-Walid bin Al-Walid untuk tidak memberikan hukuman mudah-mudah dalam hal umpamanya memberi hukuman mati kepada seseorang, maka Hajat ini membuat skenario. Membuat skenario adalah dia cari salah seorang orang Khawarij lalu ditanya bagaimana pandangannya terhadap siapa? Muawiyah, Yazid, Muawiyah, pokoknya Khulafa Bani Umayyah lah. Tentu pasti orang Khawarij ini menyatakan kata-kata yang sangat menentang gitu. Lalu dikirim kepada Al-Walid. Nah, Al-Walid yang memancing kemarahan Al-Walid dan sehingga dia bisa dihukum dengan hukum pancung, hukum mati umpamanya. Nah, karena dia berencana menggulingkan kekuasaan semacam orang Khawarij ini umpamanya, ya kan. Nah, akhirnya ini skenario Al-Hajjaj bin Yusuf bagaimana supaya terjadi clash antara Al-Walid bin Abdul Malik dengan Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Aziz itu tidak boleh jangan mudah-mudah memberikan hukuman pancung atau hukuman mati kepada seseorang. Nah, lalu ini ada skenario, nah, subhanallah, ini kadang-kadang peristiwa-peristiwa ini juga terulang ya dalam banyak kondisi-kondisi penguasa, dalam peristiwa-peristiwa negara, banyak terulang juga ya. Dia ingin merusak sebuah hubungan, masukan ini, masukan. Pemain seseorang memberikan masukan, bahwa ya orang-orang berjenggot, orang bercadar itu tidaklah, tidak identik dengan orang, apa namanya, dengan teroris pokoknya, radikal pokoknya. Nah, oke, termasuk pesan itu kepada para pejabat-pejabat tinggi negara, aman. Sehingga tidak ada aturan melarang orang pakai cadar, orang cara cintrang di perguruan tinggi, segala macam. Namun ada nanti skenario dibuat, umpamanya, contohnya gimana? Ada peledakan, ada kekacauan, yang orang ini berpakai jenggot, yang orang cara cingkrangan. Supaya apa? Supaya untuk merusak gambaran yang telah diberikan tadi. Ini terjadi pada Hajjaj bin Yusuf dengan Al-Walid dan Umar bin Aziz. Di mana Al-Walid tadi menerima masukan Umar bin Aziz, ya, agar terlalu berhati-hati dalam memberikan hukuman seperti ini. Nah, Hajjaj bin Yusuf membuat skenario dia. Dikirim oleh dia kepada orang yang ditangkap, oleh ditangkap, orang Khawarij ditangkap, kemudian ditanya, lalu dikirim kepada Al-Walid bin Malik. Tujuannya apa? Agar Walid dan Abdul Malik dengan Umar bin Aziz terjadi beda pendapat, silang pendapat, sehingga dapat membuat kedua sahabat yang begitu dekat ini menjadi jauh. Subhanallah, ini peristiwa-peristiwa yang perlu kita cermati dan kita sebagai seorang pemimpin perlu mengawasi, harus cerdas dalam mencerna berbagai informasi-informasi. Baik. Masih banyak ya hal-hal ini, mokif-mokifnya ya. Kemudian Umar bin Aziz di masa Sulaiman bin Walid dia ada Madi adalah sebetulnya banyak peristiwa-peristiwa penting di masa dia menjadi penasihat pribadi Umar bin Aziz ini, Sulaiman. Sudah 9.20 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, yaitu tentang bagaimana posisi Umar bin Aziz ketika berkuasanya Sulaiman bin Abdul Malik ya, bagaimana peranannya dalam kekuasaan, memberikan nasihat ya, membendahi peraturan-peraturan, masukan-masukan kepada khalifah saat itu. Demikian untuk jumpa kita kali ini ya, tentang materi. Berikutnya kita kembali kepada Al-Akhai Madu kita dari studio Cilensi untuk menunggu pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran dan pembahasan yang begitu menarik untuk kita simak. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami pelajaran ini dan juga bisa mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, ikhwatal Islam, azzakumullah, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah. Silakan untuk Anda yang ingin memperdalam materi dengan bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di layanan line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Dan untuk pesan singkat, silakan kirim di 0819896543. Pertanyaan pertama kami tunggu dari telepon. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Intan di Rio. Ibu Intan, dikecilkan terlebih dahulu. Mohon maaf, televisinya, volume televisinya. Sudah? Ya, silakan. Di mana seorang ayah yang melantarkan seorang anak yang tidak pernah memberi nafkah? Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Silakan, Ustaz. Ibu Intan di Riau, banyak kasus di tengah masyarakat kita yang menyedihkan ya, yang memilukan ya, seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup anak-anaknya. Ini secara khusus di daerah ya, Sumatera Barat atau Riau, itu kadang-kadang memang sering anak-anak itu ditinggal sama istri ya, setelah suami mencerai, tetapi seorang suami itu tidak peduli dengan biaya hidup anaknya. Dan ini karena saya berasal di daerah sana, saya proses banyak tahu lah peristiwa seperti ini. Ini suatu hal yang perlu disadari oleh setiap laki-laki ya. Mereka punya tanggung jawab yang besar, bahwa biaya kehidupan anak adalah tanggung jawab sang ayah ya. Sehingga banyak kita temukan di sana ibu-ibu yang mengais kehidupan, membayar anak ya, yang mungkin 4 orang, 3 orang ya, membanting tulang ya, yang mana sang suami tidak sama sekali peduli dengan anaknya. Sama sekali tidak peduli ya. Maka dari itu perlu diketahui oleh setiap ayah, orang tua, laki-laki, bagaimanapun ya, apapun kondisinya, bahwa kewajiban menafkahi seorang anak adalah kewajiban seorang ayah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi, ya wal imam ra'in wa mas'ulun ra'iyati wa rajulun ra'in fi baiti fi ahlihi, ya. Wa huwa mas'ulun ra'iyati." Dan salah satu tanggung kewajiban adalah keutamaan seorang laki-laki yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa adalah dan keutamaan mereka dalam memberikan nafkah. Maka itu laki-laki itu di lebih tinggi derajatnya dari sisi tanggung jawabnya, itu Allah katakan mereka yang beri nafkah untuk anaknya jika dia sudah berpisah dengan istrinya. Tetapi ya, itu nasihat untuk seorang suami. Jika meninggalkan istrinya atau bercerai, jangan Anda pernah melepaskan tanggung jawab Anda terhadap anak-anak Anda. Karena itu tanggung jawab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan tanggung jawab istri. Sebaliknya bagi para istri, mestilah bersabar dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan rezekinya ya, berusaha semaksimal mungkin dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bersedih. Ya. Berusahalah didik anak-anak menjadi anak yang soleh. Semoga menjadi pahala besar bagi ibu-ibu yang ditelantarkan oleh suaminya. Tidak perlu kita bersedih hati. Ya. Menjadi pahala yang besar bagi ibu insyaAllah. Atau bagi siapapun yang ditelantarkan anaknya oleh suaminya. Kita tak perlu bersedih. Doa sama Allah. Walaupun itu bukan kewajiban kita. Tetapi kan itu anak kita menjadi tanggung jawab kita juga. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mampu mendidik anak kita tersebut menjadi anak yang soleh. akan suatu kebahagiaan yang luar biasa di akhir kelak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga jadi jawaban yang bermanfaat dan tambahan ilmu untuk kita semuanya dan khususnya bagi ibu yang telah bertanya tadi. Silakan kami angkat kembali untuk telepon yang kedua di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Kang Ustaz Ari, terima kasih ibu sekali ya ini uraiannya. Iya. Iya, tapi ibu mau bertanya dari Bandung ya. Iya. Dari masalah lain. Yaitu berketepatan dengan puasa tanggal 13, 14, 15. Kalau kemarin kan tanggal 10 Muharram udah jelas ya. Yang 13, 14 ini riwayatnya dari sabda Nabi bagaimana dan hikmahnya atau pengertian maksud puasa 13, 14, 15 ini bagaimana? Terima kasih Dr. Ali Musri ya. Sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ibu kita bertanya dari Bandung. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan memberikan kesehatan dan juga berkahi keluarga beliau. Memang banyak sekali ibadah-ibadah sunnah, di antaranya ibadah puasa yang dianjurkan 3 hari dalam setiap bulannya. Ini hadisnya sahih. Memang ketika Muaz bin Jabal, ya kalau nggak salah Muaz bin Jabal, ketika dia bertanya kepada Rasul tentang sistem puasa, Rasul pertama menganjurkan dia itu puasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian dia bisa mampu, kemudian Rasulullah SAW memberikan pertama dianjurkan Senin Kamis, atau berikutnya adalah pertama 3 hari sebulan, kemudian Senin Kamis, kemudian puasa sehari, berbuka sehari. Hikmahnya di sini adalah ulama kita menyebutkan kalau orang puasa 3 hari dalam yang tadi itu ya 13, 14, 15 itu sama dengan puasa sebulan pahalanya. Kenapa? Karena kan dalam sebulan itu 30 hari. Kemudian ya 1 hari itu kita berpuasa sama dengan 10 hari pahalanya, begitu maksudnya. Sehingga dia bagaikan puasa setiap hari, gitu maksudnya. Para ulama kita menjelaskan. Jadi kalau kita puasa yang 3 hari itu ya, kita tidak puasa lagi Senin Kamis umpamanya, itu sama dengan puasa 1 bulan kita sebetulnya. Tapi puasa Senin Kamis ada lagi keutamaan yang lain itu. Hari Kamis adalah, hari Senin adalah kata Rasulullah SAW, pihi wulid tu, dan hari Kamis adalah karena hari Kamis itu amal kita diangkat, sehingga Rasulullah SAW ingin kalau sekarang amal diangkat dalam keadaan berpuasa. Kalau yang puasa 3 hari ini hikmahnya disebutkan, di antara perlu menyebutkan bahwa kebaikan itu dalam kali 10. Jadi bagaikan dia kalau sudah puasa 3 hari tadi itu, bagaikan dia puasa 1 bulan. Kalau dia puasa setiap bulannya, berarti puasa sepanjang hari dia, semasa setahun gitu. Pahalanya pasti besar, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk satu lagi penelpon. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo, Ibu Tami dari Lampung. Iya, silakan Ibu Tami. Mau tanya luar tema. Iya. Saya kan mau puasa Senin Kamis. Iya. Tapi saya ini masih punya utang di bulan Ramadan. Apakah saya ganti puasa Ramadan saya dulu, apa boleh langsung angkat Senin Kamis? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Ibu kita di Lampung, ibu bisa menggabung keduanya dengan niat membayar puasa di hari Senin. Jadi puasa yang diganti itu dipuasakan di hari Senin, ya. Kemudian juga hari Kamis. Jadi ganti dulu puasanya. Intinya diganti dulu puasa yang hutangnya diganti dulu, tapi digantinya pada Senin Kamis. Nah itu lebih akan lebih mantap, lebih bagus ya. Jadi diganti dulu ya, puasanya dulu yang diganti, puasa Ramadannya dulu diganti, kemudian dilaksanakan Senin dan Kamis, insya Allah mendapat pahala juga puasa Senin Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian, terima kasih banyak untuk para pemirsa dan pendengar semua. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dalam kebaikan ya, dan diberi kesehatan, keberkahan dalam hidup, keluarga, ilmu, amal Ya, terima kasih banyak. Jika terdapat dalam penyampaian-penyampaian saya hal-hal yang kurang jelas, memuaskan, kurang dipahami, saya mohon maaf sekali. Ya, demikian. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman di Studio Silensi dan juga Studio Mini STD Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilan ta'astaghfirullah.